بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اختلاف العلماء، ada sedikit perselisihan di antara para ulama. Fi syahadati tsubutir rawa', tentang persaksian sabitnya persusuan. Ini berkait dengan hadis yang sudah kita bahas dari Uqbah bin al-Harith bahwa dia menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan yang berkata, aku telah menyusui kalian berdua. Maka ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau memalingkan wajahnya, dan sahabat tersebut berusaha untuk mengikuti kemana wajah Rasulullah SAW dan bertanya kembali. Maka Nabi menjawab, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma. Mau bagaimana lagi, wanita ini sudah mempersaksikan atas kamu berdua bahwa kamu berdua telah disusui olehnya. Mau apa lagi? Ini kan persaksian dari seorang budak perempuan. Dan seakan-akan dengan hadis ini, persaksian tersebut langsung diterima. Sahih? Akhirnya para ulama membahas tentang thubutur radha', syahadatu thubutur radha'. Persaksian yang bagaimana yang diterima untuk mengokohkan, menetapkan benar-benar adanya persusuan. Fadhahaba Syafi'i wa 'Atha ila annahu la budda min arba' niswah. Imam Syafi'i dan juga 'Atha Ibn Abi Rabah berpendapat bahwasanya harus dipersaksikan oleh 4 wanita. Lianna kullu mra'ataini fi manzilatir rajulil wahid. Karena setiap 2 orang wanita kedudukannya sama dengan 1 orang laki-laki. Perbandingannya 1 banding 2. Perempuan laki-laki. Perempuan 2, laki-laki 1. Dengan dalil naam di ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu masalah dain, masalah hutang fi hutang, disebutkan rajulani, 2 orang saksi, aw rajulun wa mra'atan, imma 2 orang laki-laki wa imma 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Berarti yang 1 laki-laki diganti dengan 2 perempuan. Baik, kenapa harus 4? Karena persaksian ya tadi yang di dalam surat terpanjang itu dalil tentang 1 banding 2-nya. Adapun dalil tentang persaksiannya, berapa orangkah yang harus mempersaksikan dalam urusan nikah talak rujuk? Disebutkan dalam hadis yang masyhur, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Enggak ada nikah tanpa wali dan 2 saksi. Disebutkan syahidai adl, 2 saksi yang adil. Laki apa perempuan? Laki-laki. Karena kalimat syahidai mudzakkar, dengan 2 orang saksi laki-laki. Baik, kalau sudah ditetapkan bahwa saksi itu 2 laki-laki, dan kemudian urusan persusuan adalah urusan perempuan, gak ada laki-laki menyusui, perempuan yang menyusui, ya kan? Sehingga biasanya yang tahu itu yang perempuan. Mengapa? Kira-kira ada seorang wanita menyusui depan manusia, depan laki-laki? Tidak ada. Biasanya nyusuinya di depan ibu-ibu sambil ngerumpi, sambil ngobrol maksudnya. Anak kamu sudah berapa? Oh, masih kecil. Itu anak kamu? Bukan, ini anak tetangga saya susuin. Anaknya fulan, kan begitu. Sehingga yang tahu para ibu-ibu. Maka kalau perempuan, berarti yang dua orang laki-laki ini dikali dua. Yang ini diganti dua perempuan, yang itu diganti dua perempuan, jadi empat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Karena kullu mra'ataini fi manzilatir rajulil wahid, karena setiap dua perempuan kedudukannya sama dengan satu laki-laki. Maka kalau empat perempuan kedudukannya sama dengan dua laki-laki. Adapun Malik wal Hakam, mereka bermadhab ila annahu la yaqbal illa shahadat imra'ataini, bahwasanya tidak diterima kecuali persaksian dua wanita. Li'anna ar-rijala akmal syahadah, karena laki-laki itu lebih sempurna persaksiannya. Wa ma hadha la yaqbalu syahada illa rajulan, demikian pula laki-laki harus dua, maka wanita pun harus dua. Lihat cara pengambilan hukumnya. Imam Malik dan Al-Hakam rahimahumullah berpendapat dua perempuan. Bagaimana kok bisa dua perempuan? Laki-laki saja yang sempurna hafalannya, sempurna kekuatan ingatannya, harus dua. Maka perempuan pun harus dua. Begitu maksudnya. Tetapi dianggap bahwa perempuan itu adalah persaksian yang layak karena dia yang menyusukan. Kalau yang ibu yang menyusui disebut menyusukan apa menyusui? Menyusui anaknya kan ya. Yang menyusui anaknya, bukan menyusukan. Kalau yang menyusukan anaknya, justru orang yang menyalahkan bayinya, tolong susui anak saya, itu namanya menyusukan anaknya. Pahami dulu bahasa Indonesia. Sehingga yang menyusui adalah ibunya atau ibu susuan maksudnya. Biasanya perempuan, maka oleh karena itu dua paling sedikit. Berarti empat ya silakan. Kalau satu tidak bisa. Wa ma hadza la yaqbalu syahada illa rajulan. Laki-laki yang lebih sempurna saja harus dua, apalagi perempuan harus dua juga. Wa dhahaba al-Hanafiyyatu ila annahu la yaqbal illa rajulani aw rajulun wa imra'atan. Adapun Hanafiyah berpendapat tidak diterima saksi kecuali dua orang laki-laki, harus laki-laki. Kalau enggak bisa laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Barakallahu fikum. Perhatikan tiga pendapat ini. Tiga-tiganya enggak ada yang cocok dengan hadis. Sahih? Tiga-tiganya enggak ada yang cocok dengan hadis yang sedang kita bahas. Hadis yang kita bahas berapa saksinya? Satu. Dari ibu yang menyusui. Tapi belum kita dapatkan pendapat dari tiga tadi. Kita lanjutkan dulu pendapat yang ketiga. Apa alasannya rajulani aw rajulun wa imra'atan dari ayat dalam surat Al-Baqarah ayat terpanjang, wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan imra'atan, persaksikanlah dengan dua saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua saksi laki-laki, maka satu laki-laki, dua perempuan. Seakan-akan pendapat ketiga ini, pendapat Abu Hanifah, menyamakan semua urusan apapun namanya saksi harus dua laki-laki. Kalau enggak bisa dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Wal jumhur ala adamil amal bihadal hadith wa hamaluhu ala annahu min babil wara wa anna an-nahya fihi litanzih. Subhanallah. Dari tiga pendapat tadi enggak ada yang berpegang dengan hadis ini secara letter. Maksudnya satu saja cukup seperti hadis Uqbah ibn al-Harith. Enggak ada. Padahal ini satu riwayatnya. Artinya apa? Jumhur ala adamil amal bihadzal hadis. Jumhur para ulama justru tidak berpegang, tidak mengamalkan hadis ini. Bukan tidak mengamalkan itu berarti menolak hadis ini, bukan, menerima hadis ini. Tapi yang mereka pahami adalah itu hanya kehati-hatian. Hadis ini hanya kehati-hatian. Rasulullah SAW hanya menjawab, mau bagaimana lagi? Sudah ada orang yang bilang begitu? Masa kamu masih berani? Masa kamu masih berani? Ini kan tafsir, bukan hadisnya. Dari saya atau dari para ulama, itu kan Rasulullah SAW tidak mengatakan jangan. Mengatakan, mau bagaimana lagi? Sudah ada yang berkata begitu. Masa kamu masih mau melanjutkan? Artinya itu adalah tanzih. Tahu tanzih? Hati-hati. Jangan sampai engkau terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Subhanallah, para ulama jumhur menganggap hadis ini lit tanzih. Bukan lin nahi. Bukan larangan. Haram. Bukan lit tahrim. Hamaluhu, mereka membawa hadis ini ala annahu min babil wara', hanya pada kehati-hatian saja. Wa anna an-nahya, dan bahwasanya kesan larangan itu litanzih, untuk kehati-hatian, la litahrim, bukan untuk mengharamkan. Berarti barakallahu fikum, ada pelajaran lain yang harus kalian camkan, wahai tullab wa talibat, wahai santri dan santriwati. Apa itu? Jangan sembarangan beristimbat dengan hadis. Kalau kamu baca hadis ini, tidak mendengar ucapan para ulama tadi, kamu akan berkata, satu juga haram, walaupun satu orang saksi. Iya kan? Karena hadisnya begitu. Satu orang mengatakan, aku susuin kamu berdua. Dan itu bahaya sekali. Apa bahayanya? Kalau ada wanita yang tidak suka dengan kamu berdua nikah, kurang ajar nikahi calon saya, dia akan nyuruh nenek-nenek tua yang umurnya pantas untuk menyusui anak dua ini, tolong kamu bilang ke mereka, nih kasih uang, bisa kan? Saya susuin kamu berdua dulu waktu kecil, batal nikahnya. Tetapi tidak sembarangan dalam urusan persaksian. Gak diterima kalau cuma satu, harus dua laki-laki, atau satu laki-laki, dua perempuan. Atau kata Imam Syafi'i, empat perempuan. Atau harus ada saksi-saksi yang memastikan. Memastikan. Kalau satu kan ragu-ragu. Apa jujur apa enggak ya orang ini? Apa iya apa enggak? Apalagi kalau ada orang yang tidak niat untuk berbuat jahat, tapi dia agak, maaf, agak majnunah. Mungkin kan nenek-nenek pikun ngomong, kamu siapa anak saya? Cucu saya pernah saya susuin kamu berdua. Padahal dia pikun. Tidak pernah ingat siapa yang dia susuin. Itu bahaya juga. Barakallahu fikum. Jumhur menyatakan ini hanya kehati-hatian. Sehingga Nabi berkata, aku tidak komen. Bagaimana lagi? Dia sudah bersaksi. Kamu pikirkan sendirilah. Oleh karena itu, pertama sahabat tadi bicara, Nabi tidak mau menjawab. Berpaling ke arah lain. Jadi silahkan kamu pikirkanlah bagaimana. Tapi dikejar wajah Nabi. Ya Rasulullah, ditanya lagi dengan ulang. Kata Nabi, mau bagaimana lagi? Oh, dia sudah bersaksi. Ikhwan bin a'azakumullah. Ikhwan talabah rahimani barahimukumullah. Berarti jumhur ulama hamaluhu ala annahu min babil wara'. Wadhahabal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berpendapat, wahuwa min mufradatihi an al-a'immati thalathah, dan ini pendapat beliau yang bersendirian, tidak bersama imam yang tiga. Jarang Imam Ahmad berpendapat berbeda dengan pendapat-pendapat imam-imam yang lain, jarang. Imam madhab yang paling tua adalah Abu Hanifah dan Imam Malik. Di bawahnya Imam Syafi'i, di bawahnya lagi Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad imma berpendapat seperti Imam Malik, wa imma seperti Imam Syafi'i, begitu. Tetapi kali ini ada mufradatih. Beliau bersendirian dari imam yang tiga. Berpendapat ila annahu yaktafi li thubutir radha' bi syahadati imra'atin mardiyah. Bahwasanya cukup untuk menetapkan persusuan tadi dengan satu persaksian ibu yang menyusui. Syaratnya orang itu terkenal jujur, mardiyah, diridhoi. Wa qad naqala an Utsman ibni Abbas. Dinukil pendapat ini dari pendapat Utsman bin Affan dan pendapatnya Ibnu Abbas. Wa qala bi hadzal qaul, dan berpendapat pula dengan pendapat ini Tawus Ibnu Kaisan, wal Hasan al-Basri, wal Zuhri, wal Auza'i, wa Ishaq. Tentunya bisa ditebak apa dalil mereka. Iya kan? Bisa ditebak apa dalil mereka. Wa dalilu hadzal qaul, dalil pendapat yang ketiga ini haditsul bab alladhi taqaddama syarhuhu, hadis bab yang sedang kita bahas yang sudah lewat syarahnya. Wa huwa dalilun wadihun sahihun wallahu almuwaffiq, sedangkan dalil ini dalil yang wadih sahih wallahu almuwaffiq. Artinya Syekh Abdullah Al-Bassam cenderung kepada pendapat yang keempat, yaitu pendapatnya Imam Ahmad, menganggap bahwasanya hadis ini sudah cukup sebagai dalil, satu pun cukup syaratnya mardiyah. Jumhur tadi mengatakan begini begini begini begini panjang lebar, khawatir ada yang main-main, khawatir ada dosa. Ya boleh saja, makanya kita syaratkan satu tetapi terpercaya, satu tetapi mardiyah. Apa makna mardiyah? Yang diridhoi oleh masyarakat semua, pokoknya orang baik, orang jujur, orang terpercaya. Bukan orang yang pikun, bukan orang yang begini, bukan orang yang begitu. Faedah. Yan bagi hifdzur radha' wa dhabtuhu fi hinihi wa kitabatihi. Supaya tidak terjadi perselisihan-perselisihan, pertikaian-pertikaian. Supaya tidak terjadi kasus seperti yang terjadi tadi. Saudara sepersusuan menikah. Ternyata ada seorang ibu-ibu tua berkata, aku nyusuin kamu berdua. Maka batal nikahnya. Padahal sudah bikin walimah, sudah undang-undang orang, kan rugi. Sehingga supaya tidak terjadi yang seperti ini, dianjurkan untuk hifdzur radha' wa dhabtuhu. Apa hifdz? Mengingat-ingat. Bobot. Bobotok. Memastikan. Fihinih. Apa fihinih? Nah, di saat itu juga. Begitu anakmu disusukan pada orang itu, catat. Pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, anak saya berikan pada si fulanah untuk disusui. Dan disusui sampai sekian hari, dicatat lagi. Berakhir persusuan pada hari ini. Maka disebutkan di sini wa kitabatuhu, dan dicatat. Berarti di sini barakallahu fikum, sebagaimana pernikahan dan perceraian dicatat di catatan sipil atau dicatat di KUA, kantor urusan agama, maka semestinya sebagai nasihat saja, catatan-catatan tadi, apakah catatan sipil atau KUA, harus mencatat pula anak yang disusui oleh ibu tertentu. Dicatat, ditulis, dan ada sertifikatnya. Sertifikat bahwa ini anak susuannya si fulan. Sehingga tidak lagi terjadi perselisihan nanti. Ketika sudah dewasa. Yang ternyata ini adalah saudara sepersusuan. Barakallahu fiikum. Fayufad man radha minhu waladahu wa man syarakahu fir radha, maka terpelihara dan terjaga catatan-catatan tadi. Man radha minhu waladahu, pertama siapa yang menyusuinya, siapa yang menyusui anak tersebut. Kedua, wa man syarakahu fir radha, siapa saja yang memiliki atau siapa saja yang ikut menyusui di ibu yang sama. Wa man radha'a min labanihi, dan siapa saja yang ikut menyusui dari susunya. Wa yubayyin miqdar ar-radha', diterangkan pula berapa lama dia menyusui sehingga diketahui sah atau tidak sah. Wa waqtuhu, dicatat pula waktunya, kapan tanggalnya, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Hatta la taqa'al muskilat ba'da nikah, hingga jangan sampai terjadi pertikaian setelah menikah. Fa yasulu tafarruq wan nadam, niscaya akan terjadi nantinya pertikaian, perpecahan, wan nadam, penyesalan, wal khusran, dan kerugian. Ada kerugian enggak? Ada kerugian. Sudah sekian habis biaya, ternyata batal semuanya. Apalagi kejelekannya, tasyattutul aulad, akan terjadi tercecernya anak-anak. Dipisahkan dalam keadaan sudah punya anak. Anak siapa itu? Wal asaf alal madhi, dan ada penyesalan terhadap apa yang sudah lewat. Kenapa dulu saya disusui sama ibu itu? Akhirnya saya enggak bisa menikahi dia. Akhirnya batal nikah saya dan seterusnya. Itu al asaf alal madhi. Wa ghairika minal mafasidil katsirah, dan lain-lain dari kerusakan-kerusakan yang banyak. Intaha. Selesai. Ini faedah untuk pencatat, menulis, memastikan. Bukan hanya anjuran untuk penguasa. Kalau penguasa tidak mencatat, kalian mencatat. Kita sendiri mencatat. Terutama orang tua yang memberikan anaknya untuk disusui. Karena anaknya masih kecil, tidak tahu apa-apa. Maka bapak dan ibunya mencatat, saya telah berikan anak saya pada tanggal sekian untuk disusui, dan disusui sekian bulan. Baik, pelihara catatan itu. Sehingga kalau tidak ada yang lain, ada catatan tadi. Plus saksinya. Ada tanda tangannya ibu yang menyusui, suaminya, berarti bapak susu. Tetangganya yang tahu, suruh bersaksi. Saksi cukup, catatan lengkap, enggak akan lagi terjadi pertikaian. Barakallahu fiik. Hadis tsani wa salatun ba'da 300. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhu kharaja Rasulullah yakni min Makkah fatabi'athum ibnatu Hamzah tunadi ya ammi ya ammi. Dari Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhu Rasulullah keluar, yakni dari Makkah, kemudian ada yang mengikuti mereka, anak kecil, seorang perempuan, anaknya Hamzah, memanggil-manggil dengan kalimat ya ammi ya ammi. Fatanawalaha Aliun, maka diambil oleh Ali. Fa akhadha biyadiha, diambil di tangannya. Wa qala li Fatimah, berkata pada Fatimah, dunaka ibnata ammika fahtamalatha, ambil olehmu ini anaknya Hamzah, peliharalah. Fahtasama fiha Aliun wa Ja'far, kemudian terjadilah pertikaian, perebutan anak tadi antara Ali dengan Ja'far. Ali bin Abi Talib, Ja'far juga bin Abi Talib, kakak beradik. Ditambah lagi Zaid. Masing-masing merasa kami lebih berhak. Masing-masing merasa aku lebih berhak. Faqala Ali, kata Ali, ana ahaqqu biha wa hiya ibnatu ammi. Ini aku lebih berhak karena dia anak pamanku. Kata Ja'far, dia anak pamanku juga. Plus ditambah lagi wa khalatuha tahti. Jadi sama dengan Ali, karena saudara, maka berarti anak paman juga. Tetapi ditambah lagi, istriku adalah halehnya dia. Kholah, saudara ibunya anak ini. Berarti lebih dekat. Kata Zaid, bintu akhi. Ini ponakanku, kata Zaid. Anak saudaraku. Baik, siapa yang paling berhak di antara tiga ini? Faqadha biha Rasulullah li kholatiha. Nabi SAW memutuskan, diberikan pada Ja'far karena kholahnya adalah istrinya, bibinya adalah istrinya. Nabi mengatakan al khalatu bimanzilatil um, bibi itu kedudukannya seperti ibu bagi anak tadi. Wa qala li Ali, berkata pada Ali, anta minni wa ana minka, engkau dariku dan aku dari engkau. Berkata kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi, engkau sangat mirip denganku dan dengan akhlakku. Wa qala li Zaid, berkata kepada Zaid, anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudaraku dan engkau adalah maulaku. Intaha. Taib. Assalamualaikum.